Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ wa syarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Fa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di malam hari ini insyaallah ada perubahan jadwal yang sebelumnya biasa dibuat kajian bahasa Arab. Kita ganti dengan kitabul ilmi yang ada tadinya di kajian di pagi hari. Kita ganti menjadi malam hari untuk bisa memaksimalkan apa yang ikhwah-ikhwah mampu untuk bisa mengikutinya. Karena kadang di pagi hari terbentur dengan kondisi aktivitas yang lainnya. Dan insyaallah ada beberapa perubahan juga di jadwal kajian, mungkin bisa nanti insyaallah dilihat di dalam postingan Telegram. Kita lanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan risalah yang diajukan kepada beliau Syekh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin rahimahullah, di mana pada kajian yang lalu yaitu berkenaan dengan pertanyaan yang berkaitan dari tiga masalah. Masalah yang pertama, kita ulang dari apa yang ditanyakan. Jika terjelas atau jika jelas pada kalian rujahan, kaulin, yaitu pendapat yang rajih, yang mana dahulu kalian berfatwa atau berhukum dengan apa yang menyelisih dari pendapat yang rajih, apakah boleh bagi kalian untuk rujuk dari apa yang dahulu kalian telah fatwakan atau dahulu kalian berhukum dengannya? Nah, pada masalah yang pertama telah kita baca dari jawaban-jawaban dari beberapa sisi. Yang sisi yang pertama, dalil dari Al-Quran, yang mana tak kala terjelas bagi seseorang lemahnya dari apa yang dahulu dia berpendapat, kemudian pendapat yang benar adalah pada yang selainnya, maka yang paling utama adalah rujuk dari pendapat yang pertama kepada pendapat yang benar. itu rujuk dari pendapat yang pertama kepada pendapat yang benar dengan ketentuan dalil-dalil yang sahih. Di antaranya beliau Ibnu Utsaimin rahimahullah membawakan dalil-dalil Al-Qur'an, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa makhtalaftum fihi min syai' fa hukmuhu ila Allah." Apa-apa yang kalian perselisihkan di dalamnya dari sesuatu perkara, maka hukumnya dikembalikan kepada Allah. Kemudian dalil yang lain dari Al-Qur'an, "Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir." Jika kalian berselisih di dalam sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian dalil yang lain dari Al-Qur'an, kita membaca kesimpulan dari apa yang beliau sebutkan, tidak mengulangi dari awal, tapi kesimpulan dari apa yang beliau sebutkan, "Wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yushakkikir rasul, menentang Rasul dari apa yang telah jelas padanya petunjuk, dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, maka kata Allah, ancamannya yaitu seorang yang tidak kembali rujuk dari kesalahan ya kepada kebenaran, maka barakallahu fikum, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Yaitu kata Allah, nuwallihi, maka kami akan biarkan dia apa yang dia mengarah dari keinginan dia. Wa nuslihi jahannam, dan akan kami masukkan dia ke jahannam. Dan neraka jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ini dari Al-Qur'an. Kemudian juga dari as-sunnah, "Innahu may ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di." Dalil untuk ya mengikuti atau rujuk dari kebenaran atau rujuk kepada kebenaran. Dalil dari as-sunnah, sungguhnya barang siapa, atau innahu man ya'is minkum, sungguhnya barang siapa yang masih hidup setelah kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa sayara ikhtilafan, maka dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Fa alaikum bi sunnati, maka hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin yang mereka diberikan petunjuk setelahku. Ini pendapat ataupun dalil dari as-sunnah. Kemudian dari al-khulafa ar-rasyidin juga sudah kita sebutkan tentang ucapan Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu ya, tak kala menghukumi pada sesuatu di tahun ya di tahun ini, kemudian dia rujuk kepada tahun yang berikutnya karena melihat ya bahwa apa yang dilakukan pada tahun yang kemarin adalah pendapat yang salah. Nah, kemudian pendapat dari amal ijma, yaitu ya ijma as-salaf, yaitu ucapan Asy-Syafi'i rahimahullah, "Ajma'al muslimun ala anna man istabanat lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu ayyada'aha liqauli ahadin minan nas." Kaum muslimin bersepakat bahwa sungguhnya orang yang telah jelas padanya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak boleh dia meninggalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mengikuti pendapatnya seorang dari manusia. Ini pendapat di antara as-salaf yaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan ucapan Imam Syafi'i yang lainnya yang sangat penting untuk kita bacakan. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, yaitu berkenaan dengan na'am tak kala melihat dalil. Maka ambil dalil tersebut, dan itu merupakan perkara yang harus seorang lakukan. Di antaranya ucapan para ulama yang kita akan bacakan beberapa ulama. Di antara Imam Syafi'i rahimahullah, ucapan yang lainnya, yang semisalnya, kata beliau rahimahullah, idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa da'u ma qultu. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ini membantah ya mereka dari ya menisbatkan mengikut Imam Syafi'i, maka Imam Syafi'i membantah sehingga terbantahlah ucapan ataupun ucapan mereka yang kadang mereka menisbatkan kepada Imam Syafi'i rahimahullah padahal Imam Syafi'i tidak berpendapat atau Imam Syafi'i rujuk atau ada dalil yang barakallahu fikum na'am yang lebih benar dan menyatakan hal itu salah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, idza wajadtum jika kalian mendapatkan di dalam kitabku, kata Imam Syafi'i. Kitab Imam Syafi'i banyak, beliau mengarang kitab-kitab banyak. Al-Um berapa mujallad? 6. Dan yang lainnya. Jika kalian mendapatkan di dalam kitabku yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka katakanlah oleh kalian ya dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tinggalkanlah apa yang aku katakan. Ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Itu melarang dari para pengikutnya untuk taklid buta kepadanya rahimahullahu taala. Kemudian ucapan yang lain dari Imam Syafi'i juga, idza ra'aitumuni aqulu qawlan wa qad shaha 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam khilafu fa'lamu anna aqli qad dhahaba. Tawadhu'nya Imam Syafi'i rahimahullah. Jika kalian melihat aku yang mana aku berpendapat dengan suatu pendapat di mana telah benar datang dari nabi yang menyelisihi pendapatku, maka ketahuilah bahwa akalku di saat itu qad dhahaba, telah pergi. Ini tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tawadhu'nya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Tawadhu'nya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian ucapan yang lain dari beliau rahimahullah, kullu hadithin anin nabi sallallahu alaihi wasallam fahuwa qawli wa illam tasma'uhu minni. Setiap ucapan yang datang dari nabi sallallahu alaihi wasallam maka itu pendapatku. Ya, maka itu pendapatku. Walaupun kalian belum mendengar ucapan itu atau pendapat itu dariku. Nah, Kemudian ucapan juga dari imam yang lain, Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, yang berkenaan dengan ya untuk seseorang berpegang teguh ya dengan dalil dan rujuk dari kesalahan kepada kebenaran, di antaranya ucapan Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan, la tuqallidni wala tuqallid Malikan wala Syafi'iyah wala Al-Auza'iyah wala Tsauriyah wa khudh min haitsu akhadhu. Kata beliau rahimahullah, janganlah engkau taklid kepadaku. Dan juga janganlah engkau taklid kepada Malik, Imam Malik. Dan juga janganlah engkau taklid terhadap Asy-Syafi'i. Dan janganlah engkau taklid kepada Auza'i. Dan janganlah engkau taklid dengan Ats-Tsauri, Imam Tsauri. Dan ambillah dari mana mereka mengambil, itu dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian ucapan yang lainnya dari beliau rahimahullah, man radda haditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuwa ala syafa halakatin. Barang siapa yang menolak hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia berada di atas ya kedunguan yang nak membinasakannya. Nah, ini pentingnya seorang berpegang dengan dalil. Kemudian juga ucapan imam yang lainnya dari Imam Malik rahimahullah. Kata beliau rahimahullah, innama ana basharun ukhti'u wa usibu fanduru fi ra'yi fa kullu ma wafaqal kitaba wa sunnata fa khuduh wa kullu ma lam yuwafiqil kitaba wa sunnata fatrukuh. Kata Imam Malik rahimahullah, sesungguhnya aku adalah manusia biasa. Ukhti'u wa usib. Kadang salah, kadang benar. Fanduru fi ra'i. Maka lihatlah oleh kalian pada pendapatku. Maka setiap apa yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu setiap pendapatku yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, fakhudhu, maka ambillah. Dan setiap apa yang menyelisihi atau setiap apa yang tidak mencocoki dari Al-Quran dan As-Sunnah, dari pendapatku, fatruku, maka tinggalkanlah pendapatku itu. Kemudian ucapan yang lainnya dari beliau, Imam Malik rahimahullah, laisa ahadun ba'dan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seorang pun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan bisa diambil pendapatnya dan bisa ditinggalkan pendapatnya, kecuali pendapatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir dari ucapan Abu Hanifah rahimahullah yang berkaitan dengan hal ini, untuk berpegang dengan dalil. Kata beliau rahimahullah, idza sahhal haditsu fa huwa madhhabi. Ini masyhur ucapan beliau. Jika telah benar hadis itu sahih, maka itulah madhabku. Dan juga ucapan yang lainnya dari beliau rahimahullah, la yahillu li ahadin ayya'khudha biqaulina man lam ya'lam min aina akhadnahu. Kata beliau rahimahullah, tidak halal bagi seorang untuk mengambil pendapat kami yang mana dia tidak mengetahui dari mana kami mengambil pendapat tersebut. Ini menunjukkan seseorang itu harus tahu dalil. Ya, tidak hanya taklid. Nah, kata ustadku, kata ulamaku lah. Nah, barakallahu fikum. Dan ucapan yang lain dari beliau, haramun ala man lam ya'rif dalili ayyuftiya bikalami. Haram bagi seseorang yang tidak mengetahui dalilku dari suatu pendapatku, kemudian dia berfatwa dengan pendapatku itu. Haram. Dia tidak riba. Beliau Abu Hanifah tidak riba. Nah, untuk seorang melakukan seperti itu, yaitu ya dia tidak mengetahui dalilnya dari pendapat beliau, kemudian dia berfatwa berkata tentang ucapan dia. Kemudian pendapat yang lainnya, dan ini yang terakhir, fa innana basharun, ya kata beliau masih Abu Hanifah rahimahullah, fa innana basharun naqulul qawla al-yawma wa narji'u anhu ghadan. Sesungguhnya kami adalah manusia biasa. Kami mengatakan pada hari ini pendapat ini, dan kami kembali rujuk, ya, na'am, dari pendapat tersebut besoknya. Biasa. Tidak ada sesuatu yang malu. Na'am, barakallahu fikum. Hari ini berpendapat ini, besok rujuk. Nah, ini mereka. Na'am, al-a'immah, rahimahumullah. Taib. Dari apa yang barusan kita sebutkan bisa antum baca di dalam ya sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam mukaddimah beliau. Naam, dari Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah. Kemudian kita lanjutkan. Kembali kepada kitab. Adapun masalah yang kedua, sebelum kita masuk kepada jawaban, masalah yang kedua, bahwa jika jelas bagi kalian rajihnya suatu pendapat, atau jika terjelas bagi kalian rajihnya suatu pendapat yang kalian dahulu berfatwa atau berhukum dari yang menyelisihi pendapat yang rajih tersebut, apakah boleh bagi kalian untuk mengambil pendapat tersebut dan berfatwa dan berhukum dengan yang telah jelas dari pendapat tersebut? Maka beliau menjawab, wa ammal mas'alatu tsaniyah, kata beliau, adapun pada permasalahan yang kedua, fajawabuha, maka jawabannya, yu'lamu min jawabil mas'alatil ula, yaitu bisa diketahui dari jawaban dari permasalahan yang pertama. Wa huwa annahu yajibu 'alal insani ar-ruju'u ila ma tabayyana lahu annahu shawab. Yaitu wajib bagi seseorang untuk rujuk kembali, ya, kepada apa yang telah jelas baginya tentang suatu kebenaran. Wa in kana yufti aw yahkum bi khilafi sabiqan, walaupun dahulu dia berfatwa atau berhukum dengan yang na'am menyelisihinya. Nah. Kemudian wa ammal mas'alatu tsalitsah, adapun pada permasalahan yang ketiga, beliau menjawab yang sebelum kita baca, kita jawab enam, sebutkan masalah yang ketiga, pertanyaan yang ketiga. Hal yajuzu lil insan fi masailil khilafi ayyuftiya li syakhsin bi ahadil qawlain wa li syakhsin akhara bil qawli tsani. Apakah boleh bagi seseorang di dalam masalah-masalah khilafiyah untuk seseorang berfatwa kepada, ya, na'am, seseorang dengan salah satu dari dua pendapat dan berfatwa kepada orang lain dengan pendapat yang kedua atau pendapat yang lain. Nah, jadi dia menyampaikan, ya, pendapat kepada seseorang, pendapat satu, kepada orang lain pendapat yang kedua. Apakah boleh? Dan hal ini masalah-masalah al-khilafiyah. Maka beliau menjawab, wa in kana fil mas'alati nassun kana an-nasu fiha sawa. Maka jika masalahnya berkaitan dengan nas, yaitu yang sudah dinaskan di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah, maka manusia sama terhadap nas tersebut. Tidak ada perbedaan. Ya, kalau berkata kepada fulan, yaitu berfatwa kepada fulan yang lain, yaitu. Kalau berkata dengan nas, Al-Quran atau As-Sunnah. Naam. Wala yafruku fiha baina syakhsin wa akhar, dan tidak boleh dibedakan antara satu orang dengan orang yang lainnya. Wa ammal masailul ijtihadiyatu fa innaha mabniyatun ala ijtihad. Adapun pada permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan ijtihadiyah, maka permasalahan-permasalahan itu dibangun atas ijtihad. Wa in kana al-ijtihadu fiha fil hukmi fakadzalika fi mahallihi. Dan walau jika ijtihad tersebut di dalam masalah-masalah tersebut, ya, berkaitan dengan hukum, maka memiliki kondisi yang berbeda-beda. Ya, tidak bisa disamakan. Nah, barakallahu fikum. Walihada, maka dengan hal ini, lama ra'a amirul mu'minin Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka dengan hal ini, di mana amirul mu'minin Umar bin al-Khattab melihat annan nasa, bahwasanya manusia di saat itu, di saat zamannya Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab, bahwasanya manusia di saat itu kasura syurbuhumul khamra, ya, banyak manusia itu meminum khamr. Zadahum fi 'uqubatiha, maka Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab menambah hukuman mereka bagi orang yang meminum khamr. Nah. Dan juga kasus yang lainnya, walamma ra'ahum tatabau fit talaqis salasi amdahu alaihim. Dan juga tak kalah beliau Amirul Mukminin Umar bin Khattab melihat kepada manusia tatabau, yaitu mereka bersegera bermudah-mudahan untuk melakukan ya, untuk mentalak langsung tiga di dalam satu majlis. Ya, mentalak istrinya, talak tiga di dalam satu majlis. Nah, maka berjalan, ya, berlaku hukum tersebut. Maka dia sudah enggak bisa rujuk kepada istrinya. Ini di zamannya beliau, Amirul Mukminin. Walaupun pendapat yang ya yang benar adalah tetap hukumnya talak satu. Dan dia masih bisa rujuk. Nah, tapi karena dahulu di masanya beliau, rahimahullah, ya mereka ya bergampang-gampangan untuk saya talak kamu tiga. Nah, di dalam satu majelis, maka diberlakukan talak tiga. Tidak boleh ya suami itu kembali kepada, rujuk kepada wanita. Nah, atau istrinya. Barakallahu fikum. Walihada, maka dengan hal ini, ma yu'ayyiduhu min kalamillahi ta'ala. Itu tadi, apa yang barusan kita sebutkan adalah masalah ijtihadiyah. Pada suatu kondisi. Nah, barakallahu fikum. Maka dengan hal ini, ma yu'ayyiduhu min kalamillahi ta'ala wa maja'at bihi sunnatu. Maka dengan hal ini, apa yang menguatkan dari na'am kondisi tersebut, bolehnya ijtihad pada kondisi tertentu dan memperlakukan satu dengan yang lainnya berbeda di dalam suatu hukum karena suatu kondisi, dikuatkan dari firman Allah Ta'ala dan apa yang datang dari as-sunnah. Wa fi kitabillahi ta'ala yaqulu jalla dzikruh, maka yang menguatkan dari kalamullah adalah yang ada di dalam Al-Qur'an atau kitabullah yang Allah Subhanahu wa ta'ala jalla dzikruh berfirman, wa ala alladziina haadu harramna kulladzi dzuhur wa minal baqari wal ghanami harramna 'alaihim suhumahuma illa ma hamala dhuhuruhuma awil hawaya aw makhtalata bi adn dhalika jazainahum bi baghihim wa inna la sadiqun. Dan bagi orang-orang Yahudi, ya, haramna, maka Allah telah mengharamkan segala binatang yang memiliki ya kuku dan juga sapi serta domba. Kami telah haramkan kepada mereka juga lemak yang ada pada keduanya dan selain apa yang melekat dari punggung-punggung keduanya, yaitu al-baqar wal-ghanam, atau di perut besar dan usus-usus pada keduanya, atau apa-apa yang bercampur dengan ya tulang pada hewan tersebut. Zalika jazainahum bibagihim. Ya, kami hukum mereka dikarenakan kedurhakaan mereka. Wa inna la sadiqun, dan sungguhnya kami maha besar. Maka di sini barakallahu fikum, kata beliau rahimahullah, fa'amalahumullahu bima taqtadhi haluhum. Maka Allah memperlakukan mereka, yaitu memperlakukan orang-orang Yahudi, di mana yang tadi pada kaum muslimin ini halal. Pada orang-orang Yahudi, maka Allah haramkan. Maka fa'amalahumullah bima taqtadhihi haluhum. Maka Allah memperlakukan orang-orang Yahudi dengan apa yang sesuai dengan keadaan orang-orang Yahudi tersebut. Karena mereka melakukan, nah, di sini, وَحَرَّمَ عَلَيْهِمْ هَذِهِ الطَّيِّبَاتِ, yaitu hukumannya apa? Allah haramkan kepada mereka perkara-perkara yang baik, sesuatu yang baik. Disebabkan بِبَغْيِهِمْ, kedurhakaan mereka dan kezaliman mereka. وَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ وَحِلَّتْ لَهُمْ, maka dikarenakan kezaliman dari orang-orang Yahudi, maka Allah haramkan, kata Allah, kami haramkan mereka suatu yang baik, yang dahulu halal bagi mereka. Yang dahulu halal bagi mereka. Nah, ini menunjukkan, ya, dikuatkan dari pendapat tadi Amir Mukminin, ya, karena ada suatu kondisi maka diberlakukan. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlakukan orang-orang Yahudi dikarenakan kedurhakaan dan kezaliman yang mereka lakukan. Wafi sunnah, kemudian yang datang dari as-sunnah, tadi dari Al-Quran, yang dikuatkan dari Al-Quran, dikuatkan apa yang na'am dari pendapatnya ataupun apa yang dilakukan Amirul Mukminin yang berkaitan dengan ijtihadiyah, na'am, dikuatkan dengan Al-Quran dan kemudian dikuatkan dengan as-sunnah. Ja'a qatlu syaribil khamri fir rabi'ati idza takarrarat uqubatuhu salasan walam yuqli atau walam yaqla atau walam yuqli, yang benar walam yuqli, yaitu dalam as-sunnah telah datang, ya, khabar bahwasanya qatlu syaribil khamr, dibunuhnya peminum khamr hukumannya. Firrabi'ah, di saat yang empat kalinya dia minum khamr. Di mana yang sebelumnya sudah tiga kali dia mendapatkan hukuman. Ya. Sudah tiga kali dia mendapatkan hukuman. Dan tidak mau meninggalkan. Walam yukli. Dan tidak mau meninggalkan. Maka yang keempatnya, na'am, dibunuh. Ma'anna uqubata syaribil khamri fil asli la tablughul qatla. Di mana bahwa hukuman bagi peminum khamr pada asalnya tidak sampai taraf dibunuh. Nah, fa idza kanat halul mustafti awil mahkumi alaihi taqtadi ayyu amila muamalata khasatin umila bimuqtadaha ma lam yukhalifin nassa, maka jika keadaan orang yang meminta fatwa atau yang dihukumi dengan suatu hukum taqtadi ayyu amila, ya, menuntut untuk diperlakukan dengan pemberlakuan yang khusus, maka diperlakukan dengan dengan yang sesuatu yang seharusnya, selama tidak menyelisihi annas, selama tidak menyelisihi annas. Wa kadzalika idza kana al-amru qad waqa'a wa kana fi iftahihi bi ahadil qawlaini masyaqqah, begitu pula jika suatu perkara itu telah terjadi dan fatwanya dia kepada salah seorang atau fatwanya dia pada dua pendapat ini ada suatu masyakkah, ya, fatwa dia pada salah satu dari dua pendapatnya ada suatu masyakkah, suatu yang sulit untuk dikerjakan. Fa'afta bil qawlisani, maka hendaklah dia berfatwa dengan pendapat yang kedua supaya dia bisa mudah untuk melakukannya. Fala haraj, maka tidak mengapa. Mislu contohnya ayyatufa fil hajj, yaitu seseorang melakukan tawaf di ibadah haji, awil umrah, atau di ibadah umrah, bi ghairi wudu'in, tanpa wudu. Wa yasukku alaihi adat tawaf, ya, karena dia merasa berat untuk mengulangi tawafnya. Tak kala dia wudu lagi, tak batal kemudian mengulangi, berat. Likaunihi nazahun an Makkah, dikarenakan ya jauhnya dari Makkah. Au li ghairi dzalika, atau selain dari hal itu. Fa yufti bi sihhati tawaf, maka dia berfatwa bahwa tawafnya dia sah. Binaan alal qauli, ya, dia dibangun atas pendapat bi adam istirathil wudu'i fihi. Itu binaan dia melakukan atau berfatwa dengan hal itu dibangun di atas pendapat tidak disyaratkan wudu di dalam tawaf, walaupun ada pendapat yang lainnya yang milisihinya, tapi karena pendapat yang pertama tadi berat, barakallahu fikum, maka ada pendapat yang kedua yang iringan, maka dia sampaikan kepadanya. Nah, wa kana, kata beliau, Syekhuna Abdurrahman bin Sa'di rahimahullah, yaf'alu dhalika ahyanan wa yakulu li hunaka farkun baina man fa'ala wa man sayaf'ulu wa baina ma waqa wa man lam yaqa. Dahulu syekh kami, kata Ibn Utsaimin rahimahullah, yaitu syekhnya beliau Syekh Abdurrahman bin Sa'di rahimahullah, melakukan hal tersebut kadang-kadang. Ya, melakukan hal tersebut kadang-kadang. Nah, pada yang ini, ya, pendapat ini, pada yang lain pendapat yang kedua. Kadang melakukan hal yang seperti ini. Nah, wa yaqulu li, dan beliau syekh kami, kata Ibn Utsaimin rahimahullah, mengatakan kepadaku, hunaka, di sana, farkun, ada perbedaan, baina man fa'ala, yaitu orang yang sudah melakukan, atau orang yang akan melakukan, atau sedang melakukan. Dan berbeda, apa yang telah terjadi, dan yang belum terjadi. Ya, kondisinya berbeda. Nah, barakallahu fikum. Wa fi muqaddimati al-majmu' lin-Nawawi rahimahullah, dicetakan Maktabah Al-Alamiyah, di Muqaddimah Majmu' Imam Nawawi rahimahullah, dicetakan Maktabah Al-Alamiyah, Qala Simari, idza ra'a al-mufti al-maslahata ayyuftiha al-amila bima fihi taglidun wa huwa mimma la ya'takidu zahirahu wa lahu fihi ta'wil, jaza dhalika zajaran lahu kama rawa an Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Kata beliau As-Simari rahimahullah, jika seorang mufti melihat suatu maslahat untuk dia berfatwa kepada orang yang telah melakukan sesuatu yang ada peringatan, sesuatu itu ada, ya, telah ada peringatan yang keras, dan dia tidak meyakini, ya, na'am barakallahu fikum, zahirnya. Na'am, karena dia memiliki takwil yang lainnya. Kadang pendapat ini takwilnya seperti ada yang seperti ini. Na'am, maka boleh baginya untuk melakukan pencegahan, ya, kepadanya. Sebagaimana yang diriwayatkan Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Ini lebih jelasnya dari ucapan Ibn Abbas, dari apa yang, ya, As-Simari rahimahullah katakan. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, annahu su'ila an taubatil qatil, bahwa beliau ditanya tentang, ya, tobatnya orang yang membunuh. Faqala, maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, la taubata lahu. Tidak ada tobat bagi pembunuh. Nah, beliau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ditanya, nah, bagaimana tobatnya orang yang telah membunuh? Nah, maka Ibnu Abbas menjawab kepada orang yang bertanya, tidak ada tobat baginya. Tidak ada tobat bagi pembunuh. Nanti insya Allah penjelasannya Mas ada. Bingung ya? Nah, yang sudah kita dapatkan ada tobat ya. Nah, ini ada maksudnya. Nah, tadi jazadzalika zajaran lahu dalam rangka pencegahan. Nah, beliau ditanya tentang taubatnya seorang yang telah membunuh, maka tidak ada tobat baginya. Wa sa'alahu akharu, dan ada orang lain lagi bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maka dia berkata, yaitu pertanyaannya sama, bagaimana hukumnya atau bagaimana tobatnya orang yang telah membunuh. Maka jawaban Ibnu Abbas kepada orang yang kedua, lahu taubah, baginya ada taubat. Taubatnya baginya ada taubat, taubatnya diterima. Tsumma qala, maka Ibnu Abbas kemudian berkata, ammal awwal, kata Ibnu Abbas, adapun orang yang pertama tadi bertanya tadi, bagaimana taubatnya orang yang telah membunuh? Kata Ibnu Abbas, tidak ada tobat bagi pembunuh. Ibnu Abbas melihat, fara'aitu, kata Ibnu Abbas, aku melihat, fi ainihi, pada kedua matanya, sorot matanya, ataupun ya gerak-geriknya, barakallahu fikum, iradatal qatli. Dia itu ingin membunuh. Dia ingin membunuh seseorang. Famana tuhu, maka aku melarangnya. Yaitu dengan apa tadi? Tidak ada tobat baginya. Wa ammasani, adapun jawabanku dengan sang penanya yang kedua, ya, karena kondisi sang penanya kedua, faja'a mustaikinan, mustaikinan qatala falam aqnathu. Nah, dia datang dalam keadaan dia tertunduk, ya, menyesal. Qatala, sungguh dia telah membunuh. Dan Ibnu Abbas tidak menginginkan orang tersebut berputus asa. Maka kata Ibnu Abbas, ada tobat baginya. Jadi berbeda ya, antara kondisi yang pertama dan kondisi yang kedua. Orang yang bertanya yang pertama dan orang yang bertanya yang kedua. Orang yang bertanya pertama ingin membunuh tujuannya. Ya, nanti kabang tobat lah. Ya. Maka kata Ibnu Abbas, tidak ada tobat baginya. Kan takut jadinya. Jadi tidak membunuh. Nah, yang kedua sudah membunuh. Ya. Nah, kemudian ada tobat baginya supaya orang tersebut tidak putus asa. Dengan rahmat Allah. Barakallahu fikum. وهذا الذي ذكرناه لا يكون مطردا في كل صورة. Maka ini yang telah kami sebutkan tidaklah naam berlaku secara umum pada setiap bentuk, ya, tidak harus sama. Walau arada qadin au muftin ayakhudha fi mirasil akhwah ma'al jad biqauli man yara tawrithahum idza ra'a annahum fuqara wa anna tarkata katsiratun wa biqauli man la yara tawrithahum idza kana al malu qalilan wa hum aghnia lam yakun dhalika sa'igan li anna fi hadha isqatun li haqqil ghairi li maslahatil akharin bila mujibin syar'iyyin. Maka seandainya ada seorang qadhi atau seorang mufti untuk dia mengambil, ya, warisan saudara laki-laki dan juga kakek dengan suatu pendapat bahwa pendapatnya warisan mereka bisa diambil karena dia melihat bahwasanya itu ya orang yang lainnya, orang yang ada di sekitarnya fuqara, orang miskin. Dan harta warisan itu banyak. Dan juga dia mengambil pendapat orang yang mana dia melihat bahwa warisan mereka itu enam, sedikit, dalam keadaan orang yang di sekitarnya telah kaya. Lam yakun dzalika saghiran, maka tidak boleh hal ini dilakukan, ya. Nah, tidak boleh. Ya karena ini menyelisih nas. Ya, tetap ya hukumnya sudah ada tempatnya, orang yang mendapatkan warisan ya, mana sudah ada bagiannya masing-masing. Di anna fi hadza, karena jika melihat di dalam tersebut maslahat-maslahat tersebut, maka bisa jadi ya dia menggugurkan haknya orang lain karena maslahat-maslahat seseorang yang tanpa sebab syar'i. Hadza wallahi as'alu ayyulhimana jami'an as-shawaba fil qawli wal amali wal i'tiqad. Dan ini ya wallahu as'alu, aku minta kepada Allah agar Allah memberikan ilham kepada kita semuanya, yaitu nam hidayah untuk menerima kebenaran, untuk menerima kebenaran fil qawli, di dalam suatu pendapat dan di dalam suatu amalan dan di dalam suatu keyakinan. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Ila huna naqta bi hadzal qadar, subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fiik.